السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، saudara-saudara Nabi Uzza Mahdi Syarudin, khatibillah muslimin musliman in rahmati dan dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menyambung kembali kuliah tafsir kita pada waktu ini, tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, iaitu pada ayat yang ke-8 dan ke-9. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa dhkur isma rabbika wa tabattal ilayhi tabtila. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhhu wakila. Sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan penuh ketekunan. Dialah Rabb masyriq dan juga maghrib. Tidak ada ilah yang berhak diibadahkan kepadanya dengan benar melainkan Dia. Maka ambillah Dia sebagai pelindung. Khatibillah muslim muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Jadi sebutlah nama Tuhanmu, beribadah kepadanya dengan penuh ketekunan, banyakkan zikir kepadanya, bergantunglah kepadanya, konsentrasi dalam ibadah kepadanya, setelah kamu menyelesaikan urusan kesibukanmu dan kehidupan ini perlu diraikan. Ada kerja yang perlu di yang telah dipertanggungjawabkan sebagai amanah kepada kita, ada anak isteri yang kena diraikan. Tapi dalam masa yang sama, tuan-tuan muslim-muslimat yang dimuliakan Allah sekalian, bahagikanlah masa dengan betul. Jangan kesampingkan satu meninggalkan yang lain. Kerana kita diajar dalam surah Asy-Syarah, alam nasyarah yang pernah kita bincangkan tafsir juz amal yang lalu, fa idza faraghta fansab. Bila kamu telah selesai bersatu urusan, kerjakanlah dengan bersungguh-sungguh urusan yang lain. Maknanya tidak ada ruang dalam hidup ni untuk dibazirkan. Sebab Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu habis satu kerja buat yang lain, lantas beliau akan mengatakan fa idza faraghta fansab. Maka kamu bila selesai satu kerja, lakukan lain sepenuh hati. Jangan lakukan lebih kurang. Demikian juga merupakan pandangan daripada Ibn Zaid. Ibn Abbas, Mujahid, Abu Saleh, Atiyah, Al-Dhahak dan Suddi berkata bahawa beribadahlah kepada Allah dengan penuh ketekunan, iaitu ikhlaskan ibadah kepadanya. Kata Al-Hasan pula, bersungguh-sungguhlah dan kerahkanlah tenagamu secara fokus kepada Allah SWT. Kata Ibn Jarir Tabari dan tafsirnya, seorang abid, ahli ibadah juga disebut sebagai mutabattil. Jadi Nabi SAW pernah melarang dalam konteks tabattul, iaitulah seorang yang hanya beribadah dan tak mau menikah, tak mau berkahwin. Alasannya nak ikut syekh itu, nak ikut imam ini, ikutlah Nabi SAW, itu yang paling utama tuan-tuan. Jadi tabattul yang salah, tabattul sibuk beribadah kepada Allah sampai terlupa pada tanggungjawab yang lain, ini adalah satu benda yang dibenci oleh agama. Kenapa nak berhenti kerja? Sebab saya nak fokus ibadah, saya nak berdakwah saja. Ini salah tuan-tuan. Jangan buat benda seperti ini. Saudara tanggungjawab. Kehidupan dunia ni harus dilangsungkan. Wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Ingat, sebab Allah SWT memberitahu kepada kita tanggungjawab dalam hidup ni, jangan dikesamping ke satu, sibuk fokus yang satu, terbarai yang sebelah lagi. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhhu wakila. Dialah Allah SWT ni pemilik masyrik dan juga maghrib, timur dan barat. Tidak ada Tuhan yang berhak disembahkan, disembah melainkan Dia, maka ambillah Dia sebagai pelindung. Allah lah yang mengatur timur dan barat. Tidak ada ilah yang hak selain daripada Dia. Sebagaimana kamu mengesakannya dalam ibadah, maka bertawakallah kepadanya. Seperti juga sama pada hujung surah Al-Hud, bila Allah gambarkan fa'budhu wa tawakkal alaih, sembahlah Dia dan bertawakallah kepadanya. Juga dalam surah Al-Fatihah yang pernah kita bincangkan, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, hanya Engkau yang kami beribadah ya Allah, hanya pada Engkau kami beribadah, hanya pada Engkau kami minta pertolongan. Jadi banyak perintah Allah SWT menyuruh kita mengesakan ibadah kepadanya, mentaatinya, mengkhusyukkan, dan selepas itu bertawakal kepada Allah SWT. Berkata Rob ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan lihat Rob, dia ada banyak makna. Antara lain maknanya iaitu pembimbing, pendidik. Bahkan anak tiri yang berada dalam jagaan seseorang juga dipanggil sebagai Rabib. Seorang lelaki berkahwin dengan isterinya, isterinya merupakan janda yang sudah memiliki anak, anak itu dipanggil sebagai Rabib. Jadi Rab maknanya pemilik. Rab adalah yang memiliki dan diserahkan kepadanya segala urusan. Kalau Rab ini kita perhatikan tuan-tuan, kata para ulama dan fiqhul lughah, dia merujuk kepada pembaikan, pengelolaan, pengembangan, pentarbiahan, pendidik. Perkataan Rab ini datang perkataan Rab tarbiah juga tuan-tuan. Jadi Allah ni bila sifat digambarkan pemilik timur dan barat, maknanya dia yang menguasai, dia mengelolakan dan menangani segala persoalan, segala keperluan hambanya di timur dan di barat. Pendeknya segala ketetapan dunia ni dalam genggaman Allah lah tuan-tuan, itu maksudnya. Jadi dalam kedudukan, ketinggian kedudukan Allah ni sebagai Rabb, dia mencipta, menyempurnakan ciptaan, memberi rezeki yang pernah kita bincangkan dahulu dalam surah Asy-Syu'ara. Bagaimana sifat Allah Subhanahu Wa Taala ni kan tuan-tuan? Memberi rezeki, memberi kesihatan, memberi pertolongan, rahmat, kasih sayang dan segala bentuknya. Inilah yang tercakup dalam pengertian perkataan rububiyah, rububiyah, uluhiyah dan juga asma' wa sifat. Jadi tiada Tuhan yang mengendalikan alam yang layak disembah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Perkataan wakil, kalau kita belajar bahasa Arab, wakilah diambil perkataan wakala yakilu, iaitu mewakilkan. Yang kita biasa dengar adalah wakil nikah, mewakilkan seorang untuk menikahkan anak perempuan sebagai contoh. Jadi kalau seseorang itu mewakilkan orang lain, bermakna dia telah menjadikan orang itu sebagai dirinya sendiri dalam permasalahan dalam berkaitan urusan tersebut. Jadi kalau tak, bagaimana dia boleh mewakilkan seorang? Dia tentulah mewakilkan seorang yang dia yakini. Tapi kita hendaklah ingat bahawa Allah SWT yang kita wakilkan segala bentuk permasalahan hidup ini adalah Maha Berkuasa, Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Walaupun keputusan yang berlaku itu tidaklah selari dengan apa yang kita nak, tapi kita mesti yakin bahawa sebenarnya tentulah Allah miliki segala kebaikan dalam apa yang ditetapkan itu. Kita ni manusia, makhluk yang terbatas dalam segala banyak perkara. Jadi bila kita dah mewakilkan Allah SWT, tentulah berbeza daripada kita mewakilkan manusia. Kalau mewakil manusia, manusia buat percaturan yang silap, kita boleh betulkan. Tapi kalau dengan Allah SWT, Allah telah tetapkan satu benda, kita serahkan kepadanya, maka redalah dengan ketentuan Allah itu. Memanglah seorang wakil diharapkan, dituntut untuk memenuhi keperluan orang yang mewakilkan kepadanya. Tapi dalam perwakilan manusia, seringkali ataupun tidak boleh jadi yang mewakilkan itu lebih tinggi kedudukan, lebih tinggi pengetahuannya daripada yang sang wakil, daripada yang mewakilkan itu tuan-tuan. Maka ia dapat saja bersuju atau membatalkan tindakan orang yang kita wakilkan itu, boleh menarik balik keputusan yang dibuat. Mungkin kerana tindakan tersebut merugikan kita. Ini kalau perwakilan manusia. Tapi kalau menjadikan Allah SWT sebagai wakil, maka perkara ini takkan terjadi. Kerana sejak awal lagi seseorang itu telah menjari tentang keterbatasan ilmunya, pengalamannya, pengetahuannya, dan dia telah letakkan segala sifat maha mutlak itu pada Allah SWT. Apakah dia tahu ataupun tidak hikmah satu ketetapan Allah itu, dia kena menerima dengan sepenuh hati. Jadi inilah satu bentuk perbezaan antara perwakilan manusia terhadap Allah SWT dengan perwakilan kepada manusia yang lain, kepada makhluk yang lain. Seterusnya tuan-tuan yang dimuliakan, perbezaan di antara yang lain dalam keterlibatan yang mewakilkan. Kalaulah anda mewakilkan orang lain untuk melaksanakan satu, maka Allah maka anda telah pun menugaskannya untuk menjalankan tanggungjawab itu. Anda tak perlu lagi melibatkan diri dalam perwakilan tersebut. Tapi dalam hal menjadikan Allah sebagai wakil, maka manusia dituntut untuk melakukan sesuatu itu seboleh mungkin dalam batasan kemampuannya. Jadi kata tawakal yang juga berakar umbi daripada perkataan wakil ni tadi tuan-tuan, bukanlah bererti penyerahan mutlak kepada Allah, tapi penyerahan mestilah telah diusaha dengan, telah dimulakan dengan usaha di peringkat manusia, kemanusiaan, manusiawi kita ni. Seperti yang Nabi telah pesankan kepada seorang sahabat, Iqilha wa tawakkal. Ikatlah untamu dulu, kemudian barulah tawakkal. Jangan lepas kemudian kamu kata aku dah tawakkal. Muslim-muslim ini mulai kau pastikan. Inilah perbezaan kefahaman kita dalam erti mewakilkan manusia dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang ke-10, wasbir ala ma yaquluna wahjuruhum hajran jamila. Dan bersabarlah atas apa yang mereka katakan, tinggalkan mereka dengan cara meninggalkan yang baik. Kalau ayat yang lalu pesan menjadikan Allah sebagai wakil, iaitu tempat kita berserah diri, selepas usaha semaksimum yang mungkin, maka tentu saja dalam usaha tersebut dia memerlukan daripada kita kesungguhan dan kesabaran, apatah lagi dalam menyampaikan satu-satu kebenaran. Jadi yang berdakwah seringkali dicemuh, malahan seperti Nabi ini disakiti. Jadi dengan sebab itu Allah pesan lagi, di samping berusaha berserah diri kepada Allah SWT, bersabarlah atas kebatilan dan kejahatan kaum musyrikin yang mereka lakukan terhadap kamu itu. Tinggalkan mereka dengan cara yang indah. Wahajuruhum hajran jamila. Tinggalkan mereka dengan cara yang indah sehingga mereka tidak lagi merasa bahawa engkau musuh mereka, dan dalam masa yang sama engkau tidak mengorbankan tugas-tugas dan prinsip-prinsip ajaran Allah Subhanahu wa taala. Sabar ni tuan-tuan, kita telah bincangkan dalam kuliah terdahulu. Sabar maknanya menekan kehendak hati demi mencapai satu yang baik ataupun lebih baik. Faham tak? Menekan hati kita, kehendak hati kita untuk tujuan mencapai satu benda yang sangat baik ataupun baik. Baik ataupun sangat baik. Jadi dalam konteks ayat ini mungkin terlintas dalam jiwa Nabi SAW keinginan untuk mengundurkan diri daripada gelanggang dakwah, membiarkan mereka ni dalam kesesatan. Mungkin Nabi terlintas dalam hati baginda sallallahu alaihi wasallam, kalau memang mereka memaki ku, mengapa aku kena bersusah payah berdakwah kepada mereka. Mungkin juga tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, kata sesetengah para ulama tafsir yang telah kita bincangkan dalam kuliah yang terdahulu, kisah Nabi Yunus yang lari daripada dakwah. Jadi perasaan hati seperti ini yang dituntut oleh ayat Allah, jangan diperturutkan. Dan digambarkan, dilukiskan dengan perkataan wasbir, sabarlah atas apa yang menimpamu, panggilan-panggilan mereka ni. Seperti disebut oleh para ulama tafsir, mereka manggil Nabi SAW dengan panggilan-panggilan yang hina, sebagai majnun, sebagai sahir, sebagai kahin. Sabarlah kamu Muhammad. Dia panggil Nabi SAW dengan gelaran orang gila, ahli sihir, pak dukun, pawang, momo dan sebagainya. Main dengan kata-kata yang memukau manusia, bagai-bagai penghinaan terhadap Nabi SAW. Maka sabar lawan Muhammad. Jadi petunjuk awal yang diterima oleh Nabi dalam awal surat Muzammil ini mengandungi pengajaran, iaitu risiko orang yang mengajak kepada kebenaran ini, paling kurang pun dia akan dapat cemuhan, dia akan dapat makian, dan dia akan dikritik. Bahkan lebih daripada itu, lebih dahsyat daripada itu, akan dipukul seperti yang berlaku kepada Nabi SAW dalam dakwah baginda di Taif. Nabi ditentang habis-habisan, dibaling dengan batu dan kayu oleh penduduk Taif. Itulah hebatnya cabaran mengajak kepada kebaikan. Perkataan uhjur ni tuan-tuan, datang perkataan hajarah. Hajarah ni maknanya berhijrah, meninggalkan satu kerana dorongan rasa tidak senang. Kalau kita lihat di sudut bahasa Arab, itu maksud hajarah. Jadi Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah, dan kata meninggalkan kota Mekah kerana melihat perlakuan penduduknya yang tak senonoh kepada Nabi SAW. Tekanan, kebencian, penganiayaan kepada orang yang lemah di kalangan berikut Nabi SAW. Maka perintah ayat ini disifatkan, diletakkan satu sifat pula, hajran jamilah. Maknanya cara meninggalkan yang indah. Jadi Nabi dituntut untuk tidak melayan sangat gangguan mereka ni, jangan pedulikan sangat. Bahkan teruskan dakwah ini wahai Muhammad dengan lemah lembut. Kalau kamu nak tinggalkan mereka pun Muhammad, nak berhijrah pun, janganlah sampai menyakiti mereka walaupun mereka menyakitimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggalkan mereka dengan penuh sopan santun, tanpa melayani cacian mereka dengan maki hamun yang serupa. Ini pada zaman Maki, tuan-tuan kena faham ya, ayat itu pun pada zaman Maki. Tidaklah bererti saya mutlak selepas itu perkara ini akan berlaku. Ini termasuk dalam bab nasikh dan juga mansukh. Pada peluang nanti kita lihat apa yang dimaksudkan di sini. Perintah di sini dalam konteks masyarakat Islam ketika itu sangat lemah. Tapi sebab mereka memiliki kekuasaan, perintah Allah SWT dalam bentuk yang lain, menghargai keupayaan yang ada. InsyaAllah akan kita bincangkan dalam tafsiran ayat berikut. Allahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.